warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, meskipun hujan cukup lumayan deras, kita masih bisa dipertemukan di tempat ini atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj. Pembahasan kita kali ini pada kitab yang dimaksud adalah hadis ke-20. Al-Mu'allif Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan, beliau mengatakan al-hadithu al-ishrun, hadis ke-20 an Mus'ab bin Sa'ad qala, diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad, beliau mengatakan ra'a Sa'dun radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad yang dimaksud di sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu menganggap annalahu fadlan 'ala man dunahu, bahwa dirinya memiliki kelebihan atas orang yang ada di bawahnya. Secara kekuatan fisik atau juga secara kekuatan ekonomi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, bukankah kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran adanya orang-orang yang lemah di tengah-tengah kalian. Wa fi riwayatin, kemudian dalam riwayat lain, innama yansurullahu hadhil ummata bidhaifiha bidawatihim wassalatihim wa ikhlasihim, sesungguhnya Allah akan menolong umat ini bidhaifiha dengan yang lemahnya karena doa mereka, salat mereka dan keikhlasan mereka. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas khususnya untuk tidak meremehkan dan merendahkan orang-orang yang lemah, baik lemah secara fisiknya ataupun lemah secara kekuatan ekonominya. Memang orang yang lemah secara fisik tidak bisa berangkat jihad saat ada seruan untuk berangkat jihad, tetapi bisa jadi kemenangan dalam jihad itu lantaran doanya mereka. ya, lantaran doanya. Demikian juga orang yang lemah secara ekonomi, memang tidak bisa seperti orang-orang yang kaya, tetapi dengan adanya mereka itu bisa jadi harta menjadi berkah dan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki. Nah, pesan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini pesan yang sangat berharga. Dan mungkin ada yang bertanya, mengapa dan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas saat menganggap dirinya memiliki kelebihan dibanding orang yang ada di bawahnya. Ternyata disebutkan dalam riwayat lain, ini kasusnya berhubungan dengan ghanimah. Kasusnya berhubungan dengan ghanimah. Jadi saat ini seolah mempunyai pemikiran bahwa orang yang berangkat jihad itulah yang layak mendapatkan ghanimah dalam jumlah yang banyak, sedangkan yang tidak berangkat itu tidak layak mendapatkan ghanimah. Padahal dalam hal ghanimah sama, tidak dibedakan, ya, semuanya milik kaum muslimin dengan pembagian yang rata, baik yang berangkat berperang ataupun yang tidak. Apalagi yang tidak berangkat bukan karena tidak mau, tetapi karena suatu udzur, seperti apa? Lemah secara fisik. Dan orang-orang yang tidak berangkat karena lemah secara fisik bukan berarti tidak berkontribusi, tetap ada kontribusinya, yaitu dari segi apa? Doa. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah kalian dimenangkan oleh Allah, kalian diberi rezeki itu lantaran ada orang-orang yang lemah di tengah-tengah kalian." Jadi jangan mengesampingkan mereka, jangan menghinakan mereka, jangan merendahkan mereka. Nah, dalam riwayat yang kedua lebih dipertegas lagi kalimatnya. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu akan menolong umat ini dengan yang lemahnya, melalui doa yang mereka panjatkan, sholat yang mereka kerjakan, dan keikhlasan yang ada dalam diri mereka. Dan biasanya yang lemah itu, ya, saat berdoa itu betul-betul tulus memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa faedah yang disebutkan di sini, yang pertama, fihi inayatul Islam bi amri tarabuti baina jami'il muslimin. Di hadis yang kita bahas ini, faedah pertama adalah perhatian Islam yang senantiasa memerintahkan untuk menjalin hubungan antara seluruh kaum muslimin tanpa harus membeda-bedakan status, tanpa melihat yang kaya dan yang miskin, tanpa membedakan kaum borjuis dan proletar, ya, tanpa memandang jabatan dan yang tidak punya jabatan. Tapi selama statusnya sebagai muslim, maka harus hidup bersama, dan jangan sampai ada sekat, ya, jangan sampai ada sekat. Nah, dan Islam sangat perhatian dalam hal ini. Ya, beda dengan komunis kan. Kalau dalam komunis itu dibedakan antara yang borjuis dengan yang proletar, nah, yang kaya dengan yang miskin. Beda dengan pandangan-pandangan barat, ya, beda dengan pandangan-pandangan agama yang lain. Dalam Islam diperhatikan atau diperintahkan untuk senantiasa bersatu, menjalin kebersamaan tanpa harus melihat perbedaan status. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menyebutkan hal ini, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah itu tidak akan melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak juga kepada postur tubuh-tubuh kalian. Innama yanzuru ila ma fi qulubikum, akan tetapi Allah itu akan melihat kepada apa yang ada dalam hati kalian. Ketakwaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini tempatnya, sambil menunjuk ke dadanya. Takwa itu di sini. Nah. Kemudian faedah kedua, fihi syumuliyatul Islam fi i'ta'i kulli dhi haqqin haqqah. Wa min akadid dzalika haqqud du'afa liqillatin nasiri lahum. Dalam hadis ini juga ada gambaran tentang kesempurnaan Islam. Terutama soal memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Dan di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah memberikan hak kepada orang-orang lemah. Walau bagaimanapun kondisi mereka, tetap mereka punya hak, tetap mereka punya andil. Ya. Nah, liqillatin nasir lahum, diberikannya hak kepada mereka, liqillatin nasiri lahum, karena sedikitnya orang-orang yang memberikan pembelaan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa fihi adhimus sya'nil du'afa wal hadar min izdiraihim wa ihmali sya'nihim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tingginya kedudukan orang-orang yang lemah. Ya. Tingginya kedudukan orang-orang yang lemah, yang tentu saja mereka punya keimanan. Mereka punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hadaru min izdiraihim wa ihmali sya'nihim, dan waspada dari menghina mereka serta menyepelekan kedudukan mereka. Kalau kita lihat sejarah, memang justru yang pertama-tama dan bahkan kalau dihitung secara jumlah yang paling banyak yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya itu adalah orang-orang yang lemah, para sahabat yang miskin. Di kalangan sahabat ada yang dikenal dengan sebutan ahlu suffah. Mereka para sahabat yang miskin, yang tinggal di masjid-masjid. Ya. Tapi soal keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi. Ya. Nah, bisa jadi di tengah-tengah kita ketika ada orang-orang yang secara kekuatan fisik atau ekonomi lemah, tapi mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bisa jadi mereka ini justru sebab kuatnya kaum muslimin dan kuatnya dakwah, dan bahkan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa orang-orang miskin, fuqara, itu saat masuk surga mendahului orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya mereka mahbusun, tertahan lebih dulu untuk perhitungan harta yang mereka miliki. Disebutkan juga di dalam hadis kalau surga itu memanggil orang-orang yang lemah. Fiya du'afa'uku, untukku, orang-orang yang lemah. Sedangkan neraka itu memanggil orang-orang yang sombong, takabur, merasa besar diri. Fiya al-jabbarun, mutakabbirun, untukku orang-orang yang angkuh, untukku orang-orang yang sombong, untukku orang-orang yang merasa besar diri. Nah, oleh karena itu, jangan sekali-kali kita merendahkan, menyepelekan, menghina orang-orang yang lemah yang ada di tengah-tengah kita, tapi mereka punya keimanan. Nah, wafihi adamu ihtiqaril ma'ruf. Kemudian faedah yang kelima, hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk jangan sekali-kali meremehkan kebaikan. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan. Kebaikan yang mungkin dianggap kecil, dianggap lemah, dianggap sederhana. Ya. Kebaikan tetaplah kebaikan. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan la tahtakir minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu menyepelekan kebaikan. Walaupun sedikit. Karena kebaikan yang sedikit itu kalau ternyata jumlahnya banyak, pada akhirnya juga akan menjadi besar. Faqad yughlaqu baban min abwabin nasr. Bisa jadi karena menyepelekan kebaikan, pintu-pintu pertolongan itu justru akan ditutup. Ya, bal qad yughlaqu babun nasr. Bahkan bisa jadi secara total, ya, pintu pertolongan itu akan ditutup. Nah, tidak heran bila di dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala justru memberikan pujian kepada yang jumlahnya sedikit, yang lemah, ya. Karena dibalik sedikit dan lemahnya ternyata menyimpan kekuatan dan keberkahan. Qala wa fihi anna du'atal khair hum awlan nas bi mahabbati du'afa wa musyarakatihim alamahum wa amalahum. Kemudian faedah yang keenam adalah bahwa orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, juru dakwah, mereka tentu lebih utama untuk selalu menampakkan kecintaan kepada orang-orang yang lemah dan ikut serta merasakan penderitaannya, bahkan mendukung apa yang menjadi cita-citanya. Nah, faedah terakhir, ta'akkudul inayati bisya'ni dhu'afa wa bi khassatin idza kanu talabata ilmin. Faedah yang terakhir ditekankannya perhatian kepada orang-orang yang lemah, khususnya bila mereka tergolong para thalabatu ilmin, para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu yang melakukan rihlah, yang tinggal di suatu tempat jauh dari keluarganya, ini masuk kategori du'afa, orang-orang yang lemah yang butuh mendapatkan apa? Perhatian. Bisa jadi keberadaan para penuntut ilmu di tengah-tengah kita itu jadi sebab Allah menurunkan keberkahan untuk kita, kebaikan untuk kita. Bagaimana tidak? Setiap saat, setiap waktu yang mereka lakukan itu ibadah. Ya. Setiap saat, setiap waktu yang mereka lakukan itu ibadah, dari mulai mereka bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah. Belum lagi para malaikat selalu hadir meletakkan sayapnya. Banyak sekali keutamaan yang diraih dan ada di tengah-tengah para penuntut ilmu. Maka keberadaan mereka butuh untuk kita perhatikan. Ya, keberadaan mereka butuh untuk kita perhatikan. Nabi tadi dengan jelas mengatakan, bukankah kalian diberi kemenangan, kalian diberi rejeki lantaran adanya orang-orang lemah. Di antara sekian banyak orang-orang yang masuk kategori lemah adalah para penuntut ilmu. Nah, jadi harus besar perhatian kita kepada mereka, li syarofi manjilatil ilmi wa fadli ahlihi, karena kemuliaan kedudukan apa? Ilmu serta keutamaan ahlul ilmi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis yang ke-21. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatabbaba wa la yu'lam minhu tibbun fahuwa dhaminun. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, dikeluarkan juga oleh yang lainnya seperti Nasa'i dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memposisikan diri sebagai dokter, sebagai tabib, wala yu'lam minhu tibbun, sementara tidak diketahui darinya punya keahlian dalam hal tersebut, fahuwa dhaminun, maka dia orang yang bertanggung jawab. Sekali lagi kata Rasulullah, barang siapa yang memposisikan diri sebagai dokter atau tabib dalam keadaan tidak diketahui dia punya keahlian dalam hal itu, maka dia orang yang bertanggung jawab. Ada beberapa faedah penting dari hadis ini. Faedah yang pertama, zammun manidda'a ma laisa fihi, celaan bagi orang yang mengaku memiliki sesuatu padahal tidak, mengklaim menjadi dokter misalnya padahal bukan, mengklaim menjadi alim padahal bukan, intinya mengaku-ngaku ahli dalam sesuatu padahal tidak. Yang kedua, faedah kedua, syarofu mihnati tibbil abdan, ada keutamaan berprofesi sebagai dokter anatomi tubuh, atau katakanlah terapis. Ada kemuliaan profesi sebagai terapis. Ya. Qala al-imamu asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa innamal ilmu ilman, sesungguhnya ilmu itu ada dua, ilmu din wa ilmu dunia, ilmu agama dan ilmu dunia. Ini sepakat semuanya mengakui bahwa ilmu itu ada dua, ilmu agama dan ilmu dunia. Kemudian kata beliau, fal ilmu alladhi huwa lid-din huwa al-fiqhu, ilmu agama adalah al-fiqhu, pemahaman tentang agama. Wal ilmu alladhi huwa lid-dunya huwa tib, adapun ilmu dunia adalah at-tib, kedokteran. Di antara sekian banyak ilmu dunia yang boleh dikatakan diakui adalah ilmu kedokteran. Ya, karena bisa memberi manfaat yang lebih. Ya. Karena ilmu kedokteran ini ilmu yang diakui sekalipun masuk kategori ilmu dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man tatabbaba, barang siapa yang memposisikan diri atau katakanlah mengaku-ngaku sebagai dokter, wala yu'lam minhu tibbun, padahal tidak diketahui punya keahlian dalam hal itu, maka dia orang yang paling bertanggung jawab. Artinya kalau sampai terjadi sesuatu, layak untuk dituntut. Mungkin ada istilah kalau di kedokteran itu malpraktek apa gitu ya, malpraktek. Dia nggak ahli tapi sok tahu gitu. Waqala aidan, kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, la taskunanna baladan la yakunanna fihi alimun yunabbi'uka an dinika wala tabibun yunabbi'uka an amri dunyaka an amri badanika. Jangan sampai kamu tinggal di suatu negeri atau suatu tempat yang di situ enggak ada seorang alim yang bisa memberitahumu soal agamamu, dan tidak ada seorang dokter, tabib, yang bisa memberitahukanmu soal hal-hal yang berhubungan dengan badanmu. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa keahlian terapi tubuh, jadi tabib, itu keahlian yang diakui memang dalam Islam, dan Imam Ibnu Qayyim sendiri juga dikenal sebagai sosok tabib, ya. Bahkan ilmu kedokteran itu juga ilmu yang sebenarnya berasal dari Islam. Dan kalau kita renungi syariat Islam ini, ya, ternyata juga kaitannya sangat erat dengan kesehatan tubuh kita, ya. Perintah saum, perintah puasa misalnya, ya, atau hal-hal lainnya, sekalipun sholat ada sisi kesehatannya. Hanya saja kalau hubungannya dengan syariat, jangan sampai dititik beratkan dari segi hal itunya. Karena kalau syariat itu kan sempurna, total, itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan cukup seperti itu, dan tidak perlu dikait-kaitkan dengan kesehatan. Tapi kalaupun kita mau merenunginya, ternyata juga demikian, ya. Ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, qala wa fihi, yang ketiga, al-isyaratu ila anna man idda'a ma laysa fihi fahuwa mufsidun, Faedah ketiga, ada isyarat dari Nabi SAW bahwa siapa saja yang mengaku-ngaku ahli dalam sesuatu padahal tidak, maka dia merusak. Maka dia merusak. Tingkat kerusakannya itu kalau berhubungan dengan kesehatan bisa sampai melenyapkan nyawa, dan itu sangat berbahaya sekali. Kemudian wujubud dhaman lima utslifa bidakwat ta'alam. Faedah yang keempat, wajib bertanggung jawab. Lima utslifa, bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang terjadi. Bidakwat ta'alam, karena mengaku ngaku ahli dalam sesuatu, ya. Wa fihi annahu idza kana hadza fi fasadil abdan fa kaifa biman labisa thawbal ulama wa ta'ala wa afsadal adyan wal qulub. Kemudian kalau ini berhubungan dengan kerusakan pada tubuh, ya, dikarenakan mengaku ahli dalam pengobatan ternyata tidak, sehingga menyebabkan banyak berjatuhan korban, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku sebagai seorang alim dan merusak agama? Ini tentu lebih berat lagi. Yang mengakibatkan kecelakaan sampai pada tingkatan meninggal dunia misalnya karena mengaku-ngaku ahli dalam pengobatan, ini sudah ditegur oleh Nabi SAW, dinyatakan pelakunya harus bertanggung jawab. Apalagi kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai alim ulama, kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan dalam agama, tentu lebih harus bertanggung jawab lagi karena ini urusannya dunia dan akhirat, ya. Nah, akibatnya bisa fatal, bisa tersesat banyak orang. Kerugiannya bukan hanya kerugian dunia saja, tapi juga kerugian di akhirat. Nah, oleh karena itu, mengaku-ngaku ahli dalam sesuatu yang berhubungan dengan urusan agama itu dilarang, tidak boleh, apalagi mengaku-ngaku ahli dalam urusan agama. Ya. Qala wa mimma yuhsin dhikruhu huna tafawutu du'atil khair fi da'watin nas kullun bihasbi ilmihi wa fi kullin khair. Hal yang sangat baik untuk disebutkan di sini adalah bahwa du'atul khair, juru dakwah, orang-orang yang senantiasa mengajak kebaikan itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat keadaannya ketika mengajak atau mendakwahi manusia. Kullun bihasbi ilmihi, semuanya tergantung dengan ilmunya. Wa fi kullin khair, pada masing-masingnya tetap ada kebaikan. Nah, seorang dai, ya, mengajak manusia kepada agama Allah itu punya kedudukan tersendiri. Tabib yang berusaha membuat banyak orang sehat, ya, itu juga ada di kedudukan tersendiri. Nah, kullun bihasbi ilmihi, masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kalau ulama itu kan tabibud din istilahnya, tabib dalam urusan din. Kalau dokter berarti tabibud dunya, tabib dalam urusan dunya. Masing-masing sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan ilmunya. Jangan sampai yang tabib jadi alim, mengajak orang, ya, berdakwah kesana kemari, padahal keahliannya mengobati fisik yang lahir. Kemudian yang alim menjadi dokter, tabib. Nah, ini hal yang tidak tepat, ya. Baik dokter, tabib ataupun alim, masing-masingnya ada kebaikan selama menjalankan tugasnya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan ilmunya. Dan di zaman sekarang, ya, seringnya tidak seperti itu. Ya. Dokter juga berani bicara soal agama, ya, padahal dokter, tabib, ahli anatomi tubuh, tapi bicara soal agama. Dan yang alim juga ada yang bicara soal kedokteran, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan fisik, ya, manusia, atau juga psikis. Ini jelas pemandangan yang tidak pantas. Nah, wa innamal mahdzur an yata'alam ahadun fi ma la ilma lahu fayalbasu sauba ghairihi fayadhurru nafsahu wa yadhurru ghairahu. Dan sesungguhnya, kata penulis, yang patut dikhawatirkan itu adalah seseorang mengaku ahli dalam sesuatu padahal tidak punya ilmunya. Ahli dalam sesuatu padahal tidak punya ilmunya. Ya. Fayadhurru nafsahu wa yadhurru ghairahu, sehingga hal itu akan justru membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Walidza yaltabisu ala katsirin min muridil islah wa bi khassatan annasyi'ah al farqu bainal alim alladhi amarana Allahu ta'ala bisu'alihi wa baina ghairil alim mimman futiha lahu babun fil khitabati awil ibadati awil kitabati. Pada akhirnya banyak orang yang tersamarkan, terutama yang menginginkan kebaikan, khususnya para pemula, tersamarkan menjadi rancu dalam hal membedakan antara yang alim yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya dengan yang bukan alim tetapi diberi kemampuan untuk berkhutbah, bisa khutbah, bisa bicara, kemudian getol ibadah dan tulis. Kamin abwabil khair wal fadl idza kana sahibuha ala ilmin. Orang yang diberi kemampuan bisa berkhutbah, bisa menulis, rajin ibadah, semua itu termasuk kebaikan dan keutamaan jika orangnya di atas ilmu. Jika orangnya di atas ilmu. Lakin ma'adzalika kullihi tabqal futiya wa bi khassatan fil umuril kabirah mauqufatun 'alal 'alimil ma'ruf bi sihhatil mu'taqad wa salamatil manhaj wa rusukh fil ilmi. Namun demikian, soal fatwa apalagi menyangkut perkara-perkara yang besar, ini tetap diserahkan kepada seorang alim yang dikenal lurus akidahnya, selamat manhajnya, dan kuat dalam hal keilmuan agamanya. Begitu. Walhamdulillah kalau di kita, ada anak sudah hafid Quran, itu gak disebut ustaz. Tetap aja biasa. Tapi kalau di kalangan orang-orang awam yang sudah hafiz Quran, selalu menjadi imam dan kadang-kadang naik mimbar, itu sudah dianggapnya sebagai seorang alim yang layak diajukan berbagai macam pertanyaan kepadanya. Nah, ini memang fenomena yang ya terjadi di tengah-tengah kita dan kita tidak bisa memungkirinya. Dan orang-orang kita ini memang kalau dalam urusan agama itu cenderung husnuzonnya itu tinggi sekali. Kita pakai gamis, pakai peci itu selalu dipanggil haji, padahal can haji. Tapi sudah Pak Haji, ya kan? Apalagi kalau jenggot panjang sudah syekh dipanggilnya. Itu husnuzonnya dalam urusan agama itu memang kuat orang-orang kita ini. Tapi kalau dalam urusan dunia, subhanallah, selektifnya luar biasa. Nah itu, harusnya kan yang lebih selektif itu urusan din, urusan agama harus lebih selektif, tidak bermudah-mudah menyematkan gelar kepada seseorang, dikatakan ustaz, dikatakan alim, dikatakan ulama, harus selektif. Kalau urusan dunia itu mudah saja, nggak perlu seselektif urusan apa agama. Nah ini sekali lagi fenomena yang terjadi. Dan subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung melalui hadis ini sebenarnya sudah membicarakan fenomena itu. Secara tidak langsung ada tersirat. Kalau kita perhatikan lagi apa yang dikemukakan oleh beliau, man tatabbaba. Walaupun bicara soal dokter, man tatabbaba, soal tabib. Barang siapa yang memposisikan diri sebagai tabib padahal tidak dikenal dia itu seorang tabib, maka dialah orang yang paling bertanggung jawab. Maksudnya, ya kalau nanti terjadi hal-hal yang membahayakan, itu dia yang paling bertanggung jawab. Yang mengaku-ngaku sebagai tabib saja, padahal bukan, itu tanggung jawabnya besar. Apalagi yang mengaku-ngaku sebagai seorang alim. Itu. Qala wa hadha al-labsu adamu at-tafriq bainal ulama wa ghairihim jarra ala kathirin min mujtama'atil muslimin nakabatun wa wailatun fi waqtin hum ahwaj ma yakunu ila at-takatufi wat-tarabuti. Kerancuan ini maksudnya dalam hal membedakan antara ulama dan yang bukan ulama itu terjadi di tengah-tengah masyarakat muslimin yang pada akhirnya menimbulkan musibah dan bahaya pada waktu yang sebenarnya mereka itu butuh mendapatkan pertolongan dan dukungan. Ya. Wajar pada akhirnya tidak mendapatkan bimbingan yang baik, ya, masyarakat itu karena sulit membedakan mana yang alim, mana yang bukan alim, padahal semangat keagamaannya itu ada. ya, semangat keagamaannya ada. Ini karena kurang selektif, ya, kurang selektif. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.